إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين رحمني ورحمكم الله آيات berikutnya الله سبحانه وتعالى mengatakan bahwasanya orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Ibnu Maryam, sungguh mereka telah kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwa Al-Masih Ibnu Maryam. Sungguh telah kafir dengan lam, taukid dan qad, yang maknanya juga taukid, penegasan. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam sebagai Tuhan atau dianggap sebagai jelmaan Allah, maka mereka telah kafir. Wa qala al-Masih, sedangkan al-Masih berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, beribadalah pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Maka telah kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih. Yang menganggap bahwasanya Isa Al-Masih adalah Allah. Allah dalam bentuk lahutiyah, sedangkan Isa dalam bentuk nasutiyah, kata mereka. Berarti Nasrani itu memiliki beberapa aliran. Di antara aliran mereka ada yang berkata bahwa Isa adalah Allah. Inna Allaha huwal Masih. Wal Masih huwa Allah. Dianggap sama antara Allah dengan Al-Masih. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu memiliki dua wujud. Satu di dalam dua wujud, yaitu wujud kemanusiaannya Al-Masih Isa, wujud ketuhanannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza kafir. Ini adalah akidah yang kufur. Mengapa? Karena Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel, beribadahlah pada Allah." Kata Nabi Isa alaihi salam, "U'budullaha Rabbi wa rabbukum." Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Berarti Rabbnya Isa alaihi salam. Berarti Isa adalah hamba. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dan sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap ada Tuhan lain selain Allah, maka sungguh kata Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah telah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah orang-orang zalim akan memiliki penolong. Ayat berikutnya juga dimulai dengan kalimat yang sama, laqad kafara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Juga telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Tuhan anak, Tuhan bapa, dan Tuhan ibu. Mereka anggap bahwa Allah sebagai Ab, Tuhan bapa. Isa sebagai Tuhan anak, walad. Dan Bunda Maria, ibunya Isa alaihi salam, Maryam, wanita yang salehah, yang suci, dianggap sebagai Tuhan ibu. Ini aliran kedua. Tadi aliran yang pertama, innallaha huwal masih. Aliran yang lain, bahwa Allah sendiri, Maryam sendiri, Isa sendiri. Tetapi tiga ini satu kesatuan. Tiga ini adalah satu kesatuan. Juga Allah katakan laqad kafara. Laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Dan mereka menunjuk ke jidatnya, kemudian ke pundak kanan dan pundak kirinya. Bapak, anak, ibu. Atau bapak, ibu, anak. Laqad kafara. Mereka juga sungguh telah kafir. Ini ayat ini barakallahu fikum, kelanjutan dari pembahasan ayat-ayat kemarin. Ayat-ayat kemarin hampir-hampir ada orang yang berpikir berarti Yahudi tidak kafir, berarti Nasrani tidak kafir. Iya kan? Kapan itu? Ketika membahas bahwa wahai kaum Yahudi, wahai kaum Nasrani, wahai kaum Sabi'ah, bahwasanya kalian gak ada apa-apanya, kalau kalian tidak mengerjakan Injilnya, kalau kalian tidak mengerjakan Tauratnya. Iya kan? Mulai ada yang berpikir berarti kalau mereka mengerjakan Injil mereka tidak kafir. Mereka mengerjakan Taurat mereka tidak kafir. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Ayat itu benar sudah kita bahas. Mereka enggak ada apa-apanya kecuali kalau mereka mau menegakkan Injilnya, mau menegakkan Tauratnya, itu betul. Tetapi apakah ada di dalam Injil, di dalam Taurat tentang ketuhanan Isa alaihi salam? Enggak ada sama sekali. Demikian pula apakah ada dalam Taurat, dalam Injil bahwa Allah satu yang tiga? Enggak ada. Ikhwani fillah na'azukumullah. Kecuali karena ikut campurnya tangan-tangan manusia. Dan itu pun mereka tidak berhasil untuk menghilangkan secara keseluruhan bahwa Allah adalah satu-satunya ilah. Masih tetap tersisa di dalam kitab Injil dan Taurat. Ucapan Nabi Isa alaihi salam yang menyatakan, "Ya Allah, Tuhanku." Masih ada kalimat seperti yang disebutkan di sini, Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, wahai Bani Israel. Beribadalah pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kata Isa, kata Yesus, kata Yesua. Taib, itu yang ada. Sehingga kalau mereka benar-benar berpegang dengan Injilnya, mereka bertauhid. Kalau saja mereka benar-benar berpegang dengan Tauratnya, mereka bertauhid. Dan pasti mereka akan beribadah pada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Dan niscaya mereka akan percaya kepada Rasulullah SAW. Karena beritanya ada dalam Tauratnya, ada dalam Injilnya. Sehingga kalau ternyata mereka masih menganggap Isa alaihi salam sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sebagai Tuhan Allah atau jelmaan Tuhan Allah atau satu yang tiga, tiga yang satu, maka mereka kafir. Dengan dua ayat berturut-turut, laqad kafara alladziina, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ. Dan tidaklah ada satu ilah pun kecuali ilahun wahid, kecuali Allah, ilah yang satu. Kita lihat ucapan Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya yang ringkas. يُخْبِرُ تَعَالَى أَنْ كُفْرِ النَّصَارَى بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ bishubhatin anahu kharaja min ummin bila ab wa khalafa al-ma'hud min al-khilqatil ilahiyyah. Allah mengkhabarkan kafirnya orang-orang Nasrani dengan ucapan mereka bahwa Allah adalah Al-Masih ibn Maryam, dengan syubhat bahwasanya dia keluar dari seorang ibu tanpa bapak. Wa khalafa al-ma'hud, menyelisihi kebiasaan. Min al-khilqatil ilahiyah, menyelisihi kebiasaan dari penciptaan ilahiyah. Kemudian menganggap bahwa itu menunjukkan ketuhanan. Wal halu annahu alaihi salatu wassalam qad kadzabahum fi hadhihi ad-da'wah. Padahal keadaannya bahwa dia alaihi salam telah mendustakan mereka sendiri, telah mendustakan mereka sendiri dalam pengakuan tersebut, yaitu ucapannya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa'budullah, beribadalah pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Berarti Nabi Isa sendiri alaihi salam yang mereka muliakan, yang mereka tinggikan, yang mereka hormati. Beliau berkata bahwasanya beribadalah pada Allah karena Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Fa'athbata li nafsihi al-'ubudiyyati at-tammah. Berarti Nabi Isa sendiri alaihi salam mengatakan tentang dirinya bahwa dirinya hamba. Aku hamba Allah. Allah adalah Rabbku. Wali Rabbih rububiyyati syamilah, dan beliau juga menetapkan untuk Allah rububiyyah, ketuhanan yang sempurna, likulli makhluk, untuk seluruh makhluk-makhluknya. Maka kalimat ini barakallahu fikum, ucapan Nabi Isa alaihi salam, Rabbi wa Rabbukum, Rabbi wa Rabbukum, Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ini masih ada dan bukan satu kali disebut di dalam Injil mereka. Seluruh Injil mereka. Mau yang Matius, yang Lukas, yang Barnabas, ada semua. Kalimat Tuhanku, Tuhanku. Berkata Yesus, oh Tuhanku. Itu bukan sekali, bukan dua kali. Berkali-kali. Kalau saja mereka mau berpikir, kalau saja mereka mau memahami, kalau saja mereka mau mengerti, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia mengatakan, wahai Tuhanku, ilahi, ilahi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Innahu man yushrik billah, Allah mengancam. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluk-makhluknya, ahadan minal makhlukin, la Isa wala ghairih, tidak Isa, tidak pula yang lainnya, maka niscaya Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah dalam neraka. Siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, siapa yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, apakah Isa ataupun selain Isa, diancam akan diharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wadhalika li'annahu siwal khalqi bil khaliq wa sarfun ma khalaqallahu lahu wa huwa al-ibadah al-khalisa li ghairi man hiya lahu fastahaqqa an yukhallad finnar. Mengapa ancamannya begitu mengerikan, diharamkan dari surga dan ditempatkan dalam neraka? Karena sesungguhnya di sana tidak ada selain makhluk atau khalik. Selesai. Enggak ada pilihan ketiga. Makhluk atau khalik, yang menciptakan atau yang diciptakan. Yang menciptakan Allah dan yang selain pencipta berarti makhluk. Itu saja. Dan berarti kalau menganggap ada Tuhan lain, berarti dia menganggap ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti sarfu ma khalaqahu Allahu lahu wa huwa al-ibadatul khalisah li ghairi man hiya lahu. Berarti dia memalingkan apa yang merupakan perkara yang Allah ciptakan untuknya, yaitu ibadah yang murni, justru diberikan kepada yang tidak berhak, diberikan kepada yang tidak layak. Fastahaqqa, maka pantaslah dia mendapatkan kekekalan di neraka. Fastahaqqa an yukhallad finnar, maka pantaslah dia untuk dikekalkan dalam neraka. Wa man lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah orang-orang zalim memiliki penolong-penolong, enggak akan memiliki penolong. Yunqidunahu min adzabillah, enggak akan ada yang menyelamatkannya dari azab Allah. Atau yadfa'una anhum ba'dama nazala bihim, tidak akan ada orang yang membelanya dari apa yang Allah timpakan kepadanya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, dan juga telah kafir, sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu yang dari yang tiga. Wa hadza min aqwalin nasara al-mansura 'indahum, dan ini juga ucapan-ucapan Nasara yang mereka bela, yang mereka pegang sampai hari ini. Za'amu annallaha thalithu thalathah, mereka menganggap bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Allah, Isa, dan Maryam. Tiga ini adalah satu Tuhan kata mereka. Atau tiga Tuhan ini satu kesatuan. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Wa hadha akbaru dalilin ala qillati uqulin nasara, dan ini sebesar-besar bukti, sebesar-besar dalil bahwa akal mereka sangat kecil, tidak bisa berpikir sehat. Kaifa qabilu hadhihi al-maqalah asy-syan'a, bagaimana mungkin mereka bisa menerima kalimat yang aneh ini, kalimat yang syan'a, yang sangat jelek, tidak masuk akal, yang mustahil. Wal aqidah al-qabihah, aqidah yang sangat jelek, keyakinan yang sangat buruk. Tiga tapi satu, satu tapi tiga, tiga dalam kesatuannya, satu dari ketigaannya. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tidak pernah ada seorang pendeta pun yang bisa menjelaskannya. Selalu berakhir pada titik kebingungan. Maksudnya apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ikhwanuddin a'azzakumullah, masing-masing punya syubhat. Seperti yang pertama tadi bahwa Allah adalah Al-Masih, mereka punya syubhat. Sebagaimana makhluk itu ada yang sifatnya jirim, ada yang jisim. Jirim itu tanpa bentuk, jisim itu ada bentuknya. Kemudian kata mereka, dan bahwasanya Tuhan itu pun memiliki dua sisi, sisi jirimnya dan sisi jisimnya. Sisi jirimnya adalah Allah katanya, sisi jisimnya adalah Isa. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu juga sama anehnya dengan yang kedua, yaitu bagaimana mungkin makhluk sama dengan yang menciptakannya. Bagaimana mungkin pencipta sama dengan yang diciptakannya? Tidak mungkin, mustahil. Nabi Isa manusia seperti sekian banyak manusia. Dan mereka juga mengetahui itu. Buktinya kalau mereka mengetahui, mereka gambarkan bentuknya. Mereka bikin patungnya. Mereka bikin fotonya. Mereka bikin segala macam. Sama gak dengan manusia? Sama seperti manusia. Apakah yang menciptakan dengan yang diciptakan sama? Tidak. Tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak sama dengan manusia. Tidak sama dengan binatang, hewan, tidak sama dengan benda mati, tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Yang pasti paling sempurna. Demikian pula keyakinan yang kedua, Trinitas, sama anehnya. Sama anehnya. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Tidak masuk di akal. Kaifa ishtabaha alaihimul khaliq bil makhluqin, Di mana keanehannya, bagaimana mereka tidak bisa membedakan antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Kaifa khafi alaihim rabbul alamin. Bagaimana mereka bisa tersamar, tidak kenal dengan Rabbul Alamin, pencipta alam seluruhnya, yang pasti maha besar. Tidak sekecil salib mereka. Qala ta'ala raddan alaihim. Allah mengatakan sebagai bantahan kepada mereka, wa ala ashbahihim, dan kepada mereka-mereka yang semirip dengannya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali satu yang berkuasa penuh, tidak ada yang menyaingi kekuasaannya, yang tidak mungkin dilahirkan, tidak mungkin melahirkan, lam yalid wa lam yulad, muttasifun bikulli sifati kamal, pencipta pasti maha sempurna, disifati dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin, yang suci tidak mungkin memiliki kekurangan-kekurangan, munfaridun bil khalqi wat tadbiri, yang menyendiri dalam penciptaannya dan menyendiri dalam pengaturannya. Ini yang mengatur alam semesta sendiri dan juga menciptakan segala sesuatu sendiri. Ma bil khalqi min ni'matin illa minhu. Tidaklah yang ada pada makhluk dari kenikmatan-kenikmatan kecuali dari sisinya. Fa kaifa yaj'al ma'hu ilah ghairihi. Bagaimana mungkin ilah yang demikian kemudian dijadikan bagi oleh mereka tandingan-tandingan. Bagaimana mungkin mereka menjadikan ada Tuhan lain. Tuhan ibu, Tuhan bapa, Tuhan anak. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ta'alallahu amma yaqulul zalimuna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim itu setinggi-tingginya. Thumma tawa'adahum biqawlih. Kemudian Allah ancam lagi mereka dengan ucapannya. Wa illam yantahu amma yaqulun layamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Jika mereka tidak mau berakhir, jika mereka tidak mau berhenti dari ucapan itu, dari apa yang mereka ucapkan, sungguh niscaya Allah akan timpakan pada orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Tsumma da'ahum ila taubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat, untuk berhenti dari ucapan kufurnya. Berhenti mengatakan Allah punya anak. Berhenti mengatakan bahwa Allah punya ibu. Berhenti mengatakan bahwa Allah punya istri. Astaghfirullah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah sesuci-sucinya, setinggi-tingginya. Intahu. Berhentilah, kata Allah Ta'ala. Bertaubatlah. Qala wa bayyana annahu yaqbalu taubata an ibadihi. Dan Allah mengkhabarkan bahwa Allah maha menerima taubat sekufur apapun. Kalau mau bertaubat, Allah masih menerima. Sejahat apapun mulutnya, sekurang ajar apapun mulutnya menyatakan Allah punya anak, astagfirullah. Menyatakan bahwa Allah punya istri, apalagi na'udzubillah. Ini kalimat besar. Tetapi kalau mau taubat, masih bisa diterima. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bertaubat masih dibuka pintu taubat. Walaupun kalimatnya kalimat besar. Kalimat yang mengerikan. Buktinya Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata, Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Lihat kalimat Allah yang Maha Rahman memiliki anak, hampir-hampir membuat langit pecah, hampir-hampir membuat bumi terbelah dan gunung-gunung itu runtuh. Tetapi lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah? Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah? Yarji'una ila ma yuhibbuhu wa yardah. Tidakkah mereka mau kembali kepada apa yang Allah sukai, Allah cintai? Tidakkah mereka mau kembali kepada apa yang Allah ridai? Yaitu ikrar bitauhid. Yaitu ikrar dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anna Isa Abdullah wa rasuluh. Dan ucapkanlah bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Seorang hamba yang mulia, seorang Rasul yang mulia. Amma kanu yaqulunahu, hentikan apa yang tadinya mereka ucapkan. Dan gantilah dengan ucapan yang Allah ridhai. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah satu-satunya. Dan Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa yastaghfirunahu. Dan hendaklah mereka beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala anma sudira minhum. Beristighfar, minta ampun dari apa yang sudah mereka ucapkan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayaghfiru dzunubat taibin. Yani Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang mau bertaubat. Walau balagat ananas sama, walaupun mencapai batas langit. Seperti hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalaupun dosamu mencapai batas langit, kemudian engkau bertaubat kepadaku, kata Allah, maka aku akan terima taubatnya. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah terima taubatnya, Allah tidak akan peduli, dengan satu syarat, bertaubat. Ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma staghfartani, ghafartu laka, wala ubali. Walaupun dosamu sepenuh langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, akan aku ampuni dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibn Adam, lau balagat dunubuka, wahai anak Adam, walaupun dosamu sepenuh bumi, qurabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyrik bi syai'a, ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tetapi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan bagi mereka yang mau bertaubat. Kesempatan bagi mereka yang mau menghentikan ucapan kufurnya dan kembali kepada ucapan yang hak. Wa yarhamuhum biqabuli taubatihim. Allah akan merahmati mereka dengan menerima taubat mereka. Wa tabdil sayyiatihim hasanat. Dan Allah akan gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Masya Allah. bukan hanya diampuni, bukan hanya dimaafkan, tetapi yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tetapi Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan. Dia datang dengan sepenuh bumi kejelekan. Kemudian bertaubat minta ampun pada Allah. Maka sepenuh bumi kejelekan dirubah menjadi sepenuh bumi kebaikan. Yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah gantikan kejelekan-kejelekannya dengan hasanat. Wasadara da'watuhum ila taubah bil ardi alladhi huwa ghayatul lutfi wal lin. Dan kemudian muncul pula ajakan dari Allah untuk bertaubat dengan bahasa yang lebih lembut lagi. Masya Allah. Allah ajak mereka dengan bahasa yang lebih lembut lagi. Bukan hanya kalimat bertaubatlah perintah seperti, tetapi bahasanya afala yatubun, tidakkah mereka mau bertaubat? Itu sudah lembut. Ditambah lagi dengan kalimat yang lebih lembut lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka mau untuk bertaubat kepada Allah? Tsumma dzakara haqiqatal masih wa ummah. Setelah itu Allah jelaskan hakikat al-Masih dan ibunya, Nabi Isa dengan ibunya. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah dua orang yang mulia, yang istimewa. Dua manusia yang istimewa. Kurang apa? Tidak dicerca, tidak dihina, tetapi dipuji. Wa Maryam allati ahsanat farjaha, dan Maryam yang suci yang selalu menjaga dirinya dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan Isa juga dikisahkan oleh Allah dengan mulia. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Aku adalah Abdullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Aku diberi kitab oleh Allah. Dan aku dijadikan oleh Allah sebagai Nabi. Dan aku dijadikan diberkahi. Yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Aku dijadikan barokah ketika lahirnya, ketika matinya, dan ketika dibangkitkannya. Dimuliakan. Siapa yang menyatakan kita mencerca Yesus? Tidak. Tidak mencerca mereka. Kita memuliakan. Tetapi ucapkanlah al-haq. Tidak ada ilah kecuali ilahun wahid. Wahuwa Allah. Tidak ada ilah kecuali satu. Yaitu Allah. Sedangkan Isa alaihi salam adalah hamba Allah. Nabiullah. Rasulullah. Maka Allah katakan, mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah al-masih anak Maryam kecuali rasul, telah lewat sebelumnya para rasul-rasul. Ai hadha ghayatuhu wa muntaha amri. Inilah tertingginya, puncak tertingginya. Dia adalah manusia yang mulia, udah. Jangan lebih dari itu. Jangan dikatakan anak Tuhan, jelmaan Tuhan, satu yang tiga. Intahu khairun lakum. Berhentilah. Alladhi huwal haq. Cukup kita muliakan bahwa beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia. Annahu min ibadillahil mursalin. Bahwa beliau adalah hamba Allah, para Rasul, atau salah satu dari para Rasul. Alladzina laysa lahu minal amri wala minat tashri'i illa ma arsalahum bihillah. Bahwasanya tidak ada bagi mereka para anbiya kecuali perintah, syariat, apa yang Allah utus mereka dengannya. Dan itu adalah jenis kerasulan yang Allah utus sebelumnya para rasul, dan Allah utus setelahnya juga seorang rasul. لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. Tidak keluar dari kemanusiaannya. Ini tetap manusia. Semulia-mulianya Isa alaihi salam, tetap manusia. Manusia yang mulia. Sebagaimana para nabi-nabi lainnya, mereka juga para rasul yang mulia. Tidak ada keistimewaan yang menyebabkan dia keluar dari kemanusiaannya kepada ketuhanan. Tidak ada. Tidak memiliki sifat ketuhanan apapun. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya juga dipuji oleh Allah SWT. Ibunya yaitu Maryam alaihissalam siddiqah. Orang yang jujur, yang salihah, yang suci. Hadza aidan ghayatuha. Ini juga sudah puncak tertingginya pujian kita pada Maryam, apalagi wanita yang salihah, yang suci, allati ahsanat farjaha, yang menjaga dirinya, enggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Berarti kita membela Maryam alaihissalam dari tuduhan-tuduhan Yahudi. Yahudi menuduh Maryam berzina, Maryam disentuh oleh laki-laki, maka lahirlah Isa dan seterusnya. Itu tuduhan yang dusta. Kita umat Islam mengikuti Al-Quran. Tidak mencerca Maryam, tetapi memujinya sebagai siddiqah. Hada aidan ghayatuha. Ini juga puncak tertingginya pujian pada Maryam. Ankanat minas siddiqin alladhina hum a'lal khalqi martabatan. Bahwasanya beliau termasuk siddiqin, dan itu adalah derajat yang tertinggi dari derajat-derajat makhluk, rutbatan ba'dal anbiya. Kalau kita susun manusia paling tinggi siapa di jajaran pertama? Al-anbiya. Jajaran pertama paling mulia adalah para nabi. Setelah para nabi siapa? Hah? Ya para sahabatnya. Hawarinya Isa, hawarinya Rasul, hawarinya para Rasul yang lain. Baik, siapa mereka? As-Siddiqin. Sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasalihin. Derajat kedua setelah para nabi, siddiqin. Mau dipuji apa lagi? Mau dibilang nabi? Enggak ada nabi perempuan. Nabi Isa dipuji yang paling tingginya, bahwa beliau adalah nabi, rasul yang mulia. Sedangkan Maryam dipuji yang paling tingginya setelah para anbiya, yaitu para siddiqin. Kembali kepada kita. Maka dikatakan di sini ummuhu siddiqah. Yani ghayatuha, itulah yang tertinggi dari kedudukan manusia. Yang pertama para anbiya, yang kedua para siddiqin. Wa ma ma'na as-siddiqiyah? Hiya al-'ilmu an-nafi' al-muthmir lil yaqin. Siddiqiyah adalah pembenaran terhadap ilmu. Ilmu yang dibenarkan, yang bermanfaat, yang berbuah, buahnya keyakinan. Wal amal salih, dan amal salih. Qanifdin a'azakumullah. Abu Bakar sangat membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Demikian pula para siddiqin adalah orang yang membenarkan ilmu yang dibawa oleh para anbiya. Dan bagaimana membenarkannya? Membenarkannya dengan meyakininya dan mengamalkannya. Mutmir membuahkan keyakinan, dan keyakinan membuahkan amalan saleh. Ikhwan fillah na'azakumullah, wa hadha dalilun ala anna Maryam lam takun nabiyyah. Dan ini dalil bahwa Maryam bukan nabi. Maryam alaihissalam bukan nabi, lam takun nabiyan, bal a'la ahwaliha as-siddiqiyah. Bahkan yang tertinggi dari kedudukannya adalah siddiqiyah. Wa kafa bidzalika fadlan wa syarafa. Dan ini cukup sebagai keutamaan dan kemuliaan. Ketika dibacakan surat Maryam, ketika dibacakan kisah tentang Maryam dan Isa alaihissalam di hadapan Raja Nasrani dan uskup-uskupnya dan pendeta-pendetanya, hadir semuanya mendengarkan surat Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib di Habasyah, mereka menangis. Padahal mereka Nasrani, belum kenal Islam. Dibacakan ayat-ayat tentang Maryam dan tentang Isa alaihissalam dalam Quran, mereka menangis. Hatta ahdallu lihahum, hingga basah jenggot-jenggot mereka. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu kebenaran. Karena hati kecil mereka tahu kebenaran, sehingga mereka menangis. Ya itu sudah, tidak lebih. Tentang Maryam, tentang Isa, tidak lebih dari apa yang kau bacakan tadi. Wallah, tidak berbeda seranting ini pun. Ranting yang kecil tipis diangkat, tidak berbeda apa yang kau katakan tentang Maryam dan Isa, seranting kecil ini pun. Itu kata Raja Najasyi. Dan juga uskup-uskupnya hadir, dan mereka ikut menangis. Mimma arafu minal haq, karena mereka mengenali kebenaran. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika sa'irun nisa'i lam yakun minhunna nabiyyah. Demikian pula seluruh para wanita, tidak ada satu pun yang menjadi nabi. Lian Allah Ta'ala ja'alan nubuwa fi akmalis sinfain. Karena Allah menjadikan seorang nabi dari yang terbaik dari dua jenis manusia, laki dan perempuan. Allah jadikan nabi dari sinfun yang terbaik, yaitu firrijal, pada laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kata Allah, tidaklah kami utus dari sebelum engkau kecuali rijalan, kecuali laki-laki. Fa idza kana Isa alaihi salam min jinsil anbiya war rusul min qablihi. Adapun Isa alaihi salam dari jenis laki-laki, Allah jadikan nabi, Allah jadikan rasul. Wa ummuhu siddiqah, adapun ibunya dari generasi siddiqah atau dari derajat siddiqah. Fali ayyi syai'in ittakhadhuhum an-nasara ilayhaini ma Allah, maka mereka Nasrani dari mana menjadikan dua orang ini sebagai Tuhan? Dari sisi mananya? Dari sisi apa keduanya dijadikan Tuhan? Tidak memiliki keistimewaan apapun yang menunjukkan ketuhanan. Tidak ada sama sekali. Bahkan Maryam alaihissalam tidak memiliki keistimewaan untuk dikatakan sebagai nabi, apalagi Tuhan. Untuk dikatakan sebagai nabi saja tidak memiliki, karena dia bukan laki-laki. Wa qaluhu, dan juga ucapannya, kana ya'kulani at-ta'am, keduanya makan makanan. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan sifat manusiawi. Menunjukkan sifat manusiawi. Keduanya makan makanan. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya bisa dipaham bahwa ini sifat kemanusiaan. Kalau makan berarti, kalau ini berarti, konsekuensinya panjang. Tetapi sangat sopannya Al-Quran menggambarkan bahwa Isa dan Maryam keduanya ya'kulani at-ta'am. Duanya makan makanan. Udah, cukup. Jangan didetailkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena selebihnya barakallahu fikum nanti akan dikira menghina, akan dikira merendahkan dan seterusnya. Padahal itu manusiawi juga. Rentetan dari makan apa? Tidak mungkin Tuhan memiliki kekurangan-kekurangan yang seperti itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ilah memiliki aib-aib yang sifatnya manusiawi. Tidak mungkin. Ini manusia. Makan dari bayi menjadi besar, jadi pemuda, menjadi tua, dan seterusnya. Seperti layaknya manusia. Ikhwan fillah na'azakumullah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Kami utus sebelum Isa juga para nabi-nabi sama. Ya'kulan at-ta'am, mereka juga makan. Minum. Berarti nabi kita Nabi Muhammad SAW buang hajat juga. Ya iya. Manusia. Berarti Nabi Isa juga. Ya iya. Diajarkan bagaimana adab buang hajat oleh Rasulullah SAW. Diajarkan. Pantaskah untuk dikatakan ilah atau waladul ilah? Yang enggak pantas sama sekali. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Kana ya'kulani at-ta'am. Di dalam Al-Quran sudah cukup bisa dipaham. Alhamdulillah. Yani muhtajuna kama yahtaju banu Adam. Bahwasanya mereka membutuhkan apa yang dibutuhkan anak Adam, perlu makan, perlu minum. Falau kana ilahaini lastagna 'an at-ta'ami wasyarab. Kalau saja dia dua Tuhan, tidak mungkin membutuhkan makan, membutuhkan minum. Walam yahtaju ila syai'in, enggak perlu dia dan enggak membutuhkan apapun, hajat-hajat apapun. Fa innal ilah huwal ghaniyul hamid. Karena ilah itu adalah yang maha kaya, maha cukup, tidak merasa butuh apapun dari siapapun. Walamma bayyana ta'ala al-burhan, ketika Allah menjelaskan bukti ini, Allah katakan umur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan untuk mereka ayat-ayatnya. Al-muwaddihah lil haqq, al-kasifah lil yaqin, yang menyingkapkan keyakinan. Wa ma hadza la tufidu fihim syai'a. Tetapi sayang penjelasan yang gamblang ini tidak memberikan faedah sedikit pun pada mereka, pada kebanyakan mereka. Apa kata Allah di ayat kemarin? Wala yazidanna katsiran minhum. Tetapi kebanyakan mereka tidak bertambah kecuali tughyanan wa kufra. Padahal sangat jelas bukti-buktinya. Bala yazaluna ala ifkihim wa kadibihim wa iftiraihim. Bahkan mereka terus dalam kedustaan mereka, pengingkaran mereka, dan berbagai macam tipu daya mereka. Wa dhalika dhulmun wa inadun minhum. Itu adalah kedzaliman dan penentangan dari mereka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.